Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita melanjutkan daras kita membaca kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif, dan sekarang kita masuk wazan bab ketiga. Nah, bab fa'ala yaf'alu. Barakallahu fikum. Apakah ada di antara antum yang mau setoran wazan kedua sebelum masuk bab ketiga, yaitu bab fa'ala yaf'ilu, setor tabel yang ditabel itu? Siapa yang mau setor tabel yang fa'ala yaf'ilu ya? Apa sudah cukup dengan yang telah yang setor kemarin? Sudah cukup. Kalau cukup kita masuk ke bab fa'ala yaf'alu. Nah, untuk menghemat waktu. Ya, barakallahu fikum. Tafadhal dibaca. Ada yang baca? Mas Fadil baca. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah taala, bab yang ketiga dari tasrif, dari 22 tasrifan, yaitu bab fa'ala yaf'alu dengan memfathah ain pada fi'il madhi dan mudhari'nya. Contoh-contoh fi'il yang masuk pada bab ini: fataha fathan, membuka; jama'a jam'an, mengumpulkan; zahaba zahaban, pergi; mana'a man'an, mencegah; rafa'a raf'an, mengangkat; masaha mashan, menghapus; ja'ala ja'lan, menjadikan; zabaha zabhan, menyembelih; nasya'a nasy'atan, tumbuh; qara'a qira'atan, membaca; sa'ala su'alan, bertanya; ahaba uhbatan, bersiap-siap; alaha uluhatan, menyembah; bara'a bar'an, menciptakan; nasya'a nasy'atan, tumbuh; wada'a wad'an, meletakkan; wahaba hibatan, menghadiahkan; wada'a wada'an, meninggalkan; yana'a yan'an, matang; yafa'a yaf'an, mendaki; na'a na'yan, jauh; sogho sogyan, condong; sa'a sa'yan, berusaha. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita membaca bareng, kita talqin untuk wazannya ya. Barakallahu fikum. Ya, kita mulai dari wazan fa'ala yaf, wazannya kemudian mausunnya. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Fa'ilun maf'ulun. If'al la taf'al. If'al la taf'al. Maf'alun maf'alun mif'alun. Maf'alun maf'alun mif'alun. Nah, ini wazannya. Sekarang kita masuk ke mausun. Yang mausun ini juga akhirnya kita jadikan wazan untuk kata lainnya. Nah, fataha yaftahu fathan. Fataha yaftahu fathan. Fatihun maftuhun. Fatihun maftuhun. Iftah la taftah. Iftah la taftah. Maftahun maftahun miftahun. Maftahun maftahun miftahun. Wada'a yada'u wad'an. Wada'a yada'u wad'an. Wadi'un mawdu'un. Wadi'un mawdu'un. Da' la tada'. Da' la tada'. Mawdi'un mawdi'un mida'un. Mawdi'un mawdi'un mida'un. Yafa'a yafa'u yaf'an. Yafa'a yafa'u yaf'an. Yafi'un mayfu'un. Yafi'un mayfu'un. Ifa' la taifa'. Ifa' la taifa'. Maifa'un, maifa'un, mifa'un. Maifa'un, maifa'un, mifa'un. Sa'a yas'a sa'yan. Sa'a yas'a sa'yan. Sa'in mas'iyun. Sa'in mas'iyun. Is'a la tas'a. Is'a la tas'a. Mas'an mas'an mis'an. Mas'an mas'an mis'an. Naam, barakallahu fikum. Naam, sebelum kita memasukkan mausun ke dalam wazan, kita baca catatan terlebih dahulu. Iya, silakan Mas Abdul Hadi. Catatan dibaca. Catatan fi'il yang masuk pada bab ini hampir semuanya muta'addi, yaitu membutuhkan objek. Yang kedua, tasrif fi'il mahmuz sama dengan fi'il salim atau fi'il salim atau sahih. Fa atau ain kalimat pada fi'il amar bisa terjadi pembuangan atau penghapusan. Lihat pembahasan hukum-hukum fi'il ketika bersambung dengan dhamir. Isim fa'il kebanyakan mengikuti timbangan fa'ilun, meskipun dari fi'il lazim tidak membutuhkan objek. Fi'il yang masuk pada bab ini terdapat huruf halqi pada ain atau lam kalimahnya. Huruf halqi yaitu a, ha, ha, kho, a, wo. Nah, huruf halqi hamzah, ha, ha, kho, ain, ghin. Lalu fi'il yang tidak ada huruf halqinya dan masuk ke bab ini maka tergolong syadz, keluar dari kaidah, seperti aba ya'ba, artinya enggan. Yang B, masuk bab tadakhul lughah, tadakhul lughat, memiliki lebih dari satu wazan, seperti rakana yarkanu. Fi'il tersebut memiliki beberapa wazan atau dialek bahasa, seperti rakana yarkunu, tenang atau teguh. Rakana yarkanu, cenderung atau condong. Rakina yarkanu, tinggal atau berdiam di tempat. Nah, barakallahu fikum. Nah, tadi disampaikan bahwa catatan yang pertama, fi'il yang masuk bab ini hampir semuanya muta'addi, yaitu membutuhkan objek, sedikit fi'il lazimnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian tasrif fi'il mahmuz sama dengan tasrif fi'il salim sahih, namun terjadi pembuangan pada fa atau in kalimah yang ini nanti akan dibahas pada bab berikutnya ya. Naam, barakallahu fikum. Dan fi'il yang masuk bab ini adalah fi'il yang terdapat padanya huruf halqi. Apa itu huruf halqi? Hamzah, ha, ha, kha, ain dan hin. Nah, kalau antum perhatikan fi'il-fi'il yang barusan tadi dibaca halaman 151, itu antum dapati di ain kalimah atau lam kalimah pasti ada huruf halqi tadi. Nah, seperti fataha, mana huruf halqinya? Ha pada lam kalimah. Jama'a, mana huruf halqinya? Ain pada lam kalimah juga. Dahaba, mana haknya pada ain kalimah? Jama'ah pada lam kalimah tadi ya. Mana'a, mana huruf halqinya? Ain, yaitu pada lam kalimah. Rafa'a juga ain pada lam kalimah. Masaha, berupa hak pada lam kalimah. Ja'ala, berupa ain pada ain kalimah. Dan seterusnya, kita dapati fi'il-fi'il tersebut ada huruf halqinya. 6. Yaitu apa? Fi'il yang masuk dalam bab ini, bab fa'ala yaf'alu. Jika ada fi'il yang tidak ada huruf halqinya, jika di sana ada fi'il yang tidak ada huruf halqinya lalu masuk bab ini, maka dikatakan sad. Yaitu apa? Keluar dari kaidah. Seperti fi'il aba ya'ba. Nah, kemudian antum lihat catatan kaki nomor 1. Aba ya'ba dikatakan sad. Kenapa dikatakan sad? Karena wazannya adalah fa'ala yaf'alu dari abaya ya bayu, kemudian berubah menjadi aba ya ba. 6. Ini ikut wazan fa'ala yaf'alu. Kenapa sad? Karena lam kalimah dan atau le ain kalimahnya tidak ada huruf halqinya. 6. Silakan Mas Fuad dibaca catatan kaki. Bismillah. Qalul mu'allif hafidhahu. Yang keras. Yang satu berkata al-allamah Taftazani rahimahullah. Jika dikatakan bagaimana kata aba ya'ba ini dihukumi syadz padahal terdapat pada Al-Qur'an wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Nah, lihat di Al-Qur'an disebutkan ya wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Nah, dan Allah enggan kecuali Allah menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membenci akan hal tersebut. Nah, syaitnya kenapa kok ya'ba dikatakan syad padahal ada di Al-Qur'an? Nah, lanjutan bacaan. Dan Al-Qur'an berbahasa yang sangat fasih. Nah, karena itu Al-Qur'an dijadikan sebagai dalil dalam banyak hal di bahasa Arab ya. Syahidnya lihat Al-Qur'an, syahidnya lihat hadis, syahidnya lihat syair-syair Arab yang lalu. Syahidnya lihat sama'i yang mereka dapati di kitab-kitab bahasa Arab yang diteliti oleh para imam ahlul lughah. Nah, itu termasuk yang syahid utama itu apa? Apa yang tertulis dalam Al-Qur'an. Nah, ya lanjutan. Aku menjawabnya syadnya kata tertentu tidak menghalangi kata tersebut terdapat di dalam Al-Qur'an. Dikarenakan para ulama bahasa Arab membagi syad menjadi tiga macam. Nah, hasab. Ulama bahasa Arab membagi syad menjadi tiga. Nah, sehingga apa? Sehingga tidak menghalangi ada kata yang syad dalam bahasa Arab, dalam Al-Qur'an. Tidak menghalangi dalam Al-Qur'an itu ada kata yang syad karena syad itu ada tiga. Syad pertama dan kedua dipakai, syad yang ketiga yang enggak dipakai. Dalam Al-Qur'an ada syad jenis yang nanti disebutkan itu jenis pertama. Nah, lanjutan. Syad yang pertama, syad artinya tidak sesuainya kata karena menyelisih kaidah baku atau kias bahasa Arab meskipun kata ini banyak dipakai di dalam bahasa fasih atau Al-Qur'an. Yang kedua, syad artinya tidak sesuainya kata karena menyelisih kebiasaan pemakaian kata meskipun yang pertama tadi, syad artinya tidak sesuainya kata karena menyelisih kaidah baku, menyelisih kias bahasa Arab meskipun kata ini banyak dipakai dalam bahasa yang fasih yaitu Al-Qur'an. Seperti ini yang kita dapati. Ya'ba, aba ya'ba. Contoh lain seperti istahwadha, istahwadha. Kiasnya itu istahada ya. Istahwadha alaihimus syaitan. Ada kan ayat istahwadha. Kiasnya apa? Pada istahwadha terjadi istahwadha ya, terjadi nakal harokat kemudian wawu berubah menjadi alif. Asalnya istahada menjadi istahada. Nah, namun ternyata di situ tidak terjadi iklal, ditetapkan wawunya istahwada. Nah, kata mereka ini tidak sejalan dengan kias. Namun Al-Qur'an memakai meskipun tidak sejalan. Maka ini masuk dalam kategori pertama yaitu apa? Tidak sesuai menurut kias bahasa Arab, namun hal ini banyak dipakai dalam bahasa yang fasih yaitu Al-Qur'an. Yang kedua, syad artinya tidak sesuainya kata karena menyelisihi kebiasaan pemakaian kata meskipun masih sejalan dengan kaidah baku atau kias. Kata ini sesuai dengan kias namun jarang dipakai. Nah, jenis yang kedua ini kesimpulannya kata-kata ini sesuai kias namun orang Arab jarang memakainya. Nah, jarang memakainya sehingga dikatakan ini syad. Maksudnya apa? Jarang dipakai, jarang digunakan kata tersebut meskipun kata tersebut sesuai dengan kaidah baku. Nah, ini syad pertama dan syad kedua ya. Sekarang syad yang ketiga. Syad yang ketiga adalah syad artinya tidak sesuainya kata karena menyelisih kias dan pemakaian kata. Jenis ya, syad yang ketiga ini yang tidak dipakai yaitu apa? Kata yang menyelisihi kaidah baku kemudian kata tersebut jarang dipakai dalam percakapan mereka atau dalam literatur mereka jarang dipakai. Nah, yang ketiga ini yang syad yang tidak dipakai. Lanjutkan. Jenis syad yang pertama dan kedua bisa diterima. Jenis yang ketiga tidak bisa diterima. Syarah Mukhtasar Tasrif At-Taftazani. Ya, dari kitab Syarah Mukhtasar Tasrif At-Taftazani halaman 32 sampai 336. Barakallahu fikum. Nah, itu ya kesimpulannya apa di bab ini? Bab fa'ala yaf'alu, fi'il-fi'ilnya yang masuk dalam bab ini adalah fi'il yang terdapat huruf halqi pada lam kalimah, pada ain kalimah ataupun lam kalimahnya. Enam, itu kiasnya. Barakallahu fikum. Jika di sana ada fi'il yang masuk dalam bab ini, lalu, nah padahal fi'il itu tidak ada huruf halqinya, maka tergolong sad. Sad masuk dalam pengertian yang tadi disebutkan. Yang pertama. Atau B, masuk dalam bab tadakhul lughat. Masuk dalam bab apa? Tadakhul lughat, yaitu kata ini memiliki beberapa dialek bahasa. Seperti rokana yarkanu. Tuh lihat, rokana yarkanu wazannya apa? Fa'ala yaf'alu kan? Ada enggak huruf halqinya pada rokana? Tidak ada. Namun kenapa masuk bab ini? Jawabannya karena dia memiliki beberapa dialek. Bukan hanya rokana yarkanu, namun juga bisa rokana yarkanu, rokana yarkunu, rokina yarkanu. Ada tiga bahasa di situ. Nah, yang artinya berbeda-beda ketika masuk dalam bab tertentu. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita mencoba masukkan mauzun ke dalam wazan. Nah, kita minta ya ke samping Ibnu Saleh. Masukkan mana'ah. Mana'a yamna'u man'an mani'un mamnu'un imna' la tamna' mamna'un mamna'un mimna'un. Iya, aksanta. Tambah, masih antum. Masukkan wada'a. Wada'a. Wada'a yaudau wada'an. Wada'a yada'u wada'an wadi'un mawdu'un da' la tada' mawdi'un mawdi'un mida'un. Nah, ya ganti Abdullah. Nah, Abdullah masukkan Sogo fi'il nakis. Sogo yazgo sogiyan sogin mazgiyun izgo la tazgo mazgin mazgon mizgon. Nam, aksanta. Tambah lagi Abdullah. Masukkan baro'a. Baro'a. Baro'a. Baro'a ya baro'u. Baro'an. Bari'un. Bayru'un. Ibra' la tabra'. Ulang. Baro'a ya baro'u. Baro'a ya baro'u. Baro'an. Bari'un. Mabru'un. Ibra' la tabra'. Mabra'un. Mabra'un. Mibra'un. Iya. Siapa sampingnya? Iya, Mas Haris. Masukkan Yana'a. Yana'a. Yana'a yaina'u yan'an yani'un maynu'un ina' la tayna' maina'un maina'un mina'un. Nah, masukkan lagi sa'ala. Sa'ala yas'alu sa'lan mas'alan sa'ilun mas'ulun is'alla tas'al mas'alun mas'alun mis'alun. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Nah, kalau ada pertanyaan kita baca ulang seluruhnya. yang mau setor, maksudnya kita baca semua wazan yang ada di tabel ini dari wazan sampai mausun yang nakis ya'i. Nah, siapa yang mau nyoba tabel ini, tabel yang malam ini? Ya, kita coba Mas Fadil di setorkan. Bismillah. Fa'ala yaf'alu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'al, la taf'al, maf'alun maf'alun mif'alun. Iya. Fataha yaftahu fathan, fatihun maftuhun, iftah la taftah, maftahun maftahun miftahun. Wada'a yada'u wad'an, wadi'un mawdu'un, dha' la tadha', mawdi'un mawdi'un, midha'un. Yaf'a yaf'u yaf'an, yafi'un mayfu'un, fi'a la tayfa', mayfa'un mayfa'un mifa'un. Sa'a yas'a sa'yan, sa'in mas'iyun, is'a la tas'a, mas'an mas'an mis'an. Nah, siapa lagi? Silakan, yang ini, yang mau. Ya, dia ambil mic ya. Ya, Mas Fuad. Bismillah. Fa'ala yaf'alu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'al la taf'al, maf'alun maf'alun mif'alun. Fataha yaftahu fathan, fatihun maftuhun, iftah la taftah, maftahun maftahun miftahun. Wada'a yada'u wada'an, wadi'un mawdi'un, da' la tada', mawdi'un mawdi'un mida'un. Mawdu'un, da' la tada', mawdi'un mawdi'un mida'un. Iya, ahsanta. Yafa'a yaifa'u yaf'an, yafi'un mayfu'un, ifa' la tayfa', mayfa'un mayfa'un mifa'un. Sa'a yas'a sa'yan, sa'a yas'a sa'yan, sa'in mas'iyun, is'a la tas'a, mas'an mas'an mis'an. Naam, barakallahu fikum. Abu Salma, Mas Alif, masukkan wazan aja, antum masukkan wazan. Iya. Ya, Abu Salma. Jangan lupa lihat ya. Iya. Enggak apa-apa. Antum kan suruh masukkan wazan, bukan baca. Masuk mana? Mausunnya masukkan masaha. Masaha masukkan dalam wazan. Masaha yamsahu mashan. Masihun mas apa? Mamsuhun imsah latamsah, mamsahun mamsahun mimsahun. Iya, ahsanta. Tambah. Wahaba. Wahaba yahabu wahban, wahibun mauhubun, bu latabu maubiun. Wahaba wahaba ya. Ya, terus ya yahabu. Wahaba yahabu wahban ya. Wahibun ya. Mauhubun bu ya. Ya, latabu maubiun mau apa tadi? Mauhibun mauhibun mihobun. Mihabun. Ya, ahsanta. Abu Isa. Masukkan sa'a. Sa'ada di wazan. Jangan sa'a. Sudah masuk. Na'a. Na'a. Na'a yang jauh artinya na'a na'yan. Na'a yan a na'yan. Na'in man iyun. In aratan a man an min an. Iya, ahsanta. Masukkan Nasha'a. Nasha'a. Nasha'a. Yansha'u. Nasha'atan. Naishun man'ushun. Insya'ala tansha. Mansyan mansyan minsyan. Nah, barakallahu fikum. Antum melihat halaman 260. Buka halaman 260. Iya. Nah. Ya, perhatikan anak baca. Pembahasannya tentang penghapusan fa kalima pada fi'il mudhari'. Nah, penghapusan fa kalima pada fi'il mudhari', ya. Karena tadi kita dapati apa? Dihapus. Apa tadi wazan? Wadho'a yadho'u. Itu kan? Wadho'a yadho'u. Itu ada fa' yang hilang, itu berupa wawu. Nah, kemudian juga antum sambil tahan halaman 260, antum buka kembali halaman 150. Halaman 150 antum dapati wa'ada ya'idu. Gitu ya. Halaman 150 antum buka, kita dapati di situ wa'ada ya'idu. Apa yang hilang? Wow. Fa kalimah yaitu wawu. Asalnya ya'idu. Kenapa wawu hilang? Karena wawu jatuh di antara fathah dan kasrah, wawu hilang. Itu sebabnya. Wa'ada ya'idu. Kalau wawu bukan jatuh di antara fathah dan kasrah, maka tetap seperti kalau kita membuat fi'il majhul yu'adu. Itu wawunya tetap ada. Gitu ya. Seperti juga kalau wawu datang bukan di antara fathah dan dhamma, seperti yaujulu. Yaujulu misalkan. Nah, itu juga wawunya tetap ada. Jadi wawu hilang itu ketika di antara fathah dan kasroh, yaitu sebelum wawu fathah, setelahnya kasroh. Nah, kemudian antum buka halaman 152. Di situ antum dapati wadho'a yadho'u. Iya kan? Ya. Kenapa wawunya hilang? Padahal kalau dohir kita baca apa? Wadho'a yadho'u gitu kan? Wadho'a yadho'u, itu enggak dohirnya. Iya. Nah, berarti bukan jatuh di antara fathah dan kasroh. Iya enggak? Iya. Namun kenapa hilang? Nah, ini yang mau kita baca di halaman 260 tadi. Gitu ya. Kalau ya fa'a ya fa'u, kenapa ya enggak hilang? Karena apa? Sebelumnya, karena ya sebelumnya fathah, setelahnya fathah. Kan gitu. Kalau yang hilang itu apa? Ketika sebelumnya fathah, setelahnya kasrah. Nah, di sini wadho'a kenapa hilang? Jadi ya dho'u, padahal dohirnya ya dho'u, dohirnya. Nah, jawabannya lihat lagi di halaman 260. Nah, karena waktu tersisa sehingga kita baca ini ya. Penghapusan fa kalimah pada fi'il mudhari' dengan syarat-syarat berikut ini. Ya, huruf mudhara'ah di fathah. Nah, karena itu wawu tidak dihapus pada huruf mudhara'ah yang berharokat dhamma seperti yu idu au ada au ada yu idu. Atau yu adu fi'il mudhara' yang berbentuk majhul yu adu. Nah, B, ain fi'il mudhari' di kasrah berwazan yaf'ilu. Jika ain mudhari'nya di fathah atau dhamma, maka fa fi'il wawu tidak dihapus seperti yaubu'u dan yaujalu. Nah, yaubu'u dan yaujalu tadi sempat dibaca yaujulu, yang benar yaujalu. Nah, itu ya. Ulang. Syarat pertama, ain ya mudhari'ah di fathah. Kalau ya-nya di dhamma tidak dihapus seperti yu'idu dan yu'adu, enggak dihapus wawunya. Yang syarat yang kedua, ketika apa? Ketika ain fi'il mudhari'nya di kasrah, yaf'ilu wazan yaf'ilu. Kalau tadi kan fa'nya, kalau tadi ya-nya ya huruf mudhari', sekarang pada ainnya di kasrah ikut wazan yaf'ilu. Nah, jika ain mudhari'nya di fathah atau di dhamma, maka fa fi'il yaitu wawu tidak dihapus seperti yaujalu dan yaubu'u. Nah, mengerti? Sekarang lihat berikutnya. Adapun penghapusan wawu pada fi'il yadha'u dan yaqa'u yahabu yang tadi antum baca. Yadha'u, yaqa'u, yahabu. yang terlihat berwazan yaf'alu, hal itu dikarenakan adanya kasro muqaddaro. Nah itu ya, adanya kasro muqaddaro. Yaitu apa? Harokat asal ain fi'il mudore adalah kasro. Yaudhi'u, yauqi'u, yauhibu, itu asalnya. Dengan alasan fi'il madinya berwazan fa'ala, ain fi'ilnya di fathah. Yang fi'il mudore'nya secara kias berwazan yaf'ilu, ain fi'ilnya di kasro. Namun mereka menfatha ain mudore karena keberadaan huruf halqi pada fi'il tersebut agar ringan dibaca. Nah, jawabannya apa ringkasnya? Jawaban ringkasnya asalnya adalah dari yaudhi'u. Asalnya yaudhi'u, yauqi'u, dan yauhibu itu asalnya. Antum lihat apa tulis? Enam. Wadha'a, kita baca tadi yadu'u, lalu kita katakan ini masuk dalam bab fa'ala yaf'alu, itu kan. Naam, barakallahu fikum. Kenapa wawunya kok hilang padahal babnya fa'ala yaf'alu, pada gitu kan, maksudnya apa? Wawu itu hilang ketika masuk dalam bab fa'ala yaf'ilu. Wawu itu hilang ketika masuk dalam bab fa'ala yaf'ilu ini. Bab ini yang membuat wawu itu hilang. Karena wawu jatuh di antara fathah dan kasrah. Seperti yang telah kita lewati. Wa'ada yau'idu. Wa'ada yau'idu. Wawu jatuh di antara fathah dan kasrah, maka wawu dibuang menjadi ya'idu. Nah, kalau ini yaf'alu berarti tidak membuang wawu harusnya. Harusnya tidak membuang wawu. Namun kenapa wawunya hilang pada wadho'a? Jawabannya karena ada kasroh mokodaro. Yaf'ilunya mokodaro kasrohnya. Nah, asalnya wadho'a. Ya, asalnya wadho'a. Yau di'u. Ini asalnya. Wadho'a yau di'u. Kemudian wawu dibuang. Karena jatuh di antara fathah dan kasrah, wawu dibuang menjadi ya do'u. Apaan? Wawu dibuang menjadi ya di'u. Ya di'u gitu kan. Kemudian mereka berkata adanya huruf halqi berat kalau enggak dibaca fathah, sehingga kasrah ini dibaca fathah. Sehingga mereka katakan kasrahnya muqaddara. Kasrohnya diperkirakan ada, tidak kelihatan. Kasrohnya diperkirakan ada, tidak kelihatan karena apa? Karena adanya huruf halqi pada fi'il. Mana huruf halqinya? Ain. Nah, adanya huruf halqi yaitu ain, sehingga dibacanya fathah ya do'u. Nah, sehingga jawabannya ketika ada pertanyaan, kenapa ya do'u wawunya dibuang, padahal masuk dalam bab fa'ala yaf'alu? Jawabannya, dia itu aslinya bukan bab fa'ala yaf'alu, masuk dalam bab fa'ala yaf'ilu, sehingga wawu dibuang. Sehingga wawu dibuang ya. Adapun hasil akhir kenapa di fathah, setelah pembuangan wawu di fathah itu karena keberadaan huruf halqi yang menghendaki fi'il itu dibaca fathah. Karena fi'il-fi'il yang ada huruf halqinya harus dibaca fathah. Ikut wazan fa'ala yaf'alu. Bisa dimengerti? Nah, ini sekedar iklal alasan. Kalaupun antum misalkan lupa, yang penting antum bisa mengerti kalau wa'ada menjadi ya'idu, ini babnya fa'ala yaf'ilu, sesuai dengan babnya. Pembuangan wawu sesuai dengan babnya. Kalau wadho'a yadho'u, pembuangan wawu tidak sesuai dengan babnya. Nah, tidak sesuai. Kenapa? Karena ada kasroh muqaddaro. Terjadi ilal tadi pembuangannya. Asalnya dia masuk dalam bab ini. Wa doa ya do'u asalnya masuk dalam bab fa'ada ya'idu. Kemudian dipindahkan ke bab fa'ala ya fa'alu karena keberadaan huruf halqi. Jadi dari sisi penghapusan wawu dia masuk bab fa'ala yaf'ilu. Dari sisi harokat fathanya ikut bab fa'ala yaf'alu. Nah itu ya. Nah, ini sekitar tambahan karena waktu yang tersisa. Barakallahu fikum. Sekarang siapa yang mau setor lagi? dari tabel yang ada. Abu Rijal siap masukkan. Masukkan mausun ke wazan. Ya, masukkan ya. Masukkan jamaah. Jamaah masukkan ke dalam wazan. Mausun jamaah masukkan dalam wazan. Jamaah yajma'u. Jamaah yajma'u. Ya. Ajman jam'an. Jam'an. Jami'un. Ya, jami'un. Majmu'un. Ya, majmu'un. Majmu'un. Ijma'. Ijma'. Ijma'. La tajma'. La tajma'. La tajma'. Majma'un. Majma'un. Majma'un. Majma'un. Mijma'un. Mijma'un. Nah, farqalatikum. Untuk isim alat, ditandi ulang bahwa isim alat itu wazannya wazan-wazan qiyasi. Di sini ditulis dalam rangka untuk memudahkan dalam membaca tabel saja. Tapi yang menentukan itu wazan-wazan qiyasi. Maksudnya, afan, wazan-wazan qiyasi sama'i. Maksudnya apa? Ikut wazan mif'alun atau mif'alun atau mif'alatun yang penentuan ini sudah ditentukan oleh orang Arab. Isim-isim alat ya. Isim-isim alat itu ikut wazan apa? Mif'alun, mif'alatun atau mif'alun, dan yang penentuannya sudah ditentukan oleh orang Arab. Seperti fataha ikutnya miftahun, seperti kanasa ikutnya miknasatun, itu seperti kataba miktabun dan seterusnya. Nah itu sudah qiyasi sama'i. Qiyasi dari sisi hanya memakai tiga wazan, mif'alun, mif'alun dan mif'alatun. Sama'i dari sisi pemakaiannya sesuai dengan yang sudah berlaku pada orang Arab. Mau diikutan wazan pertama, kedua atau yang ketiga. Kemudian di sana ada isim-isim alat jamid yang tidak ikut wazan tadi, seperti faksun, seperti kaksun dan lain sebagainya. 6 yang isim alat yang kita maksud di sini isim alat yang mustaq yang tadi dibahas. 6 Barakulahikum. Dan secara asal isim alat itu untuk fi'il yang muta'adi, bukan fi'il yang lazim. Kalau antum dapati fi'il lazim di wazan kita tulis ada isim alatnya, itu karena untuk sekedar bacaan saja. Nah, namun belum tentu ada wujudnya. Assalamualaikum. Nah, penutupan satu lagi dari antum, dari yang hadir, membaca tabel penuh. Siapa yang mau? Siapa? Mas Yundi atau Afan? Siapa? Mau? Betul. Mau siapa? Arya? Atau Ijal? Rijal ya? Baca tabel semua? Siap? Apa belum? Kalau belum yang lain? Tabel ini yang barusan kita baca ini untuk penutupan. Mas Yundi? Mau nyoba? Ya, kasih Mas Yundi. Jadi fa'ala yaf'alu. Bismillah. Fa'ala yaf'alu fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'al la taf'al, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Fataha yaftahu fathan, fatihun, maftuhun. Iftah la taftah, maftahun maftahun, miftahun. Wada'a yada'u, wada'an, wadi'un, mawdu'un. Da' la tada', mawdi'un, mawdi'un, mida'un. Yafa'a, yayfa'u, yaf'an, yafi'un, mayfu'un, mayfu'un. Ifa' la tayfa', mayfa'un, mayfa'un, mifa'un. Sa'a yas'a sa'yan, sa'in mas'iyun, is'a la tas'a, mas'an mas'an mis'an. Nah, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan atas apa yang sudah di setorkan dan apa yang sudah antum pahami bersama. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Nah, kenapa malam ini kita sampaikan sorob padahal jadwalnya jadwal taklim durusul lugo. Nah, karena besok malam libur ya. Untuk besok malam libur. Dan kita lanjutkan lagi pada malam Senin. Nah, karena besok malam libur, karena itu taklim yang besok malam dimajukan untuk malam ini. Yang taklim besok malam, yang taklim sorot ini, jadwalnya besok malam kan, malam Ahad, malam Senin ya. Malam Ahadnya libur, kita majukan malam ini, yaitu malam Sabtu. Kemudian untuk malam Senin kita akan lanjutkan lagi untuk taklim yang ini, yang sorot ini. Adapun taklim pagi insya Allah tetap berjalan. Nah, taklim untuk Nahu Jurumiyah. Ya, barakallahu fikum. Ada pertanyaan dari antum? Ya, silakan yang bertanya. Dari Wahaba Yahabu, fi'il amarnya. Hab hab bil amr la tahab fi'il nahinya. Naam. Barakallahu fikum. Fi'il amr dan fi'il nahi itu sama. Ya, keduanya dari fi'il mudhari' yang majzum ya. Kalau kita mau membuat fi'il amr atau fi'il nahi, kita buat fi'il mudhari' itu majzum. Maka itu menjadi fi'il amr atau fi'il nahi. Naam. Kalau misalkan kita lihat fi'il yang kita contohkan fi'il yang sahih, kataba yaktubu. Kita mau bikin apa fi'il amrnya dari yaktubu? Kita ambil fa'ilnya anta ya, taktubu. Artinya kamu sedang menulis. Nah, kita bikin menjadi fi'il amr. Taktubu. Yang fi'il sahih dulu yang kita bikin. Taktubu. Kita bikin fi'il amr dari ini. Nah, tadi disampaikan fi'il amr itu berasal dari fi'il mudhari' yang majzum. Fi'il mudhari' taktubu kalau majzum jadi apa? Taktub, sukun kan? Taktub. Nah. Lalu setelah itu kita buang huruf mudhara'nya. Nah, sekarang kap sukun, ta yang doma, ba yang sukun. Enggak bisa dibaca. Enggak bisa dibaca ini. Maka datakan nam jawasol menjadi uktub. Uktub. Nah, di pelajaran imla antum dapati ya cara membaca ham jawasol kan. Kalau huruf ketiganya dari fi'il amr itu doma, dibaca doma, uktub. Ketika diawali wawu misalkan waktub, ham jawasol enggak perlu dibaca. Karena tujuan ham jawasol itu untuk bisa sampai kepada kat, huruf yang sukun, untuk bisa menyampaikan huruf yang sukun supaya bisa dibaca. Waktub. Kalau enggak ada wawu kita baca uktub. Nah, sekarang kalau kita ambil fi'il wahaba. Wahaba yahabu. Yahabu. Kita bikin mudhari' yang majzum. Kita bikin tahabu, anta tahabu misal. Maka masuk kita majzumkan menjadi apa? Tahab, ya enggak? Tahab ini. Lalu huruf mudhara dibuang menjadi hab. Hab. Nah, kalau kasih la, la tahab. Kalau fi'il fi'il nahi berasal dari fi'il mudhari. Fi'il nahi uktub la taktub itu kan taktubu. Taktubu ini fi'il mudhari. Kita masukkan la nahiya, la taktub. Fi'il mudhari yang majzum. Kalau fi'il amarnya buang huruf mudhari'nya menjadi yang tadinya taktub menjadi uktub. Bisa mengerti? Contoh misalkan lain yang qala yaqulu ya. Taqulu. Taqulu untuk anta taqulu kan? Antum bilangnya apa? Taquluna. Iya enggak? Kita bikin fi'il mudhari'. Ini fi'il mudhari' ya. Kita buat fi'il amr dari taqulu dan taqulun. Taqulu kamu berkata, taquluna kalian berkata. Nah, kita bikin fi'il amrnya. Taqulu kita majzumkan menjadi lam jadi sukun. Setelah itu antum melihat dua, ketemu dua sukun kan? Nah, ketemu dua sukun maka terjadi ilal, wawu dibuang. Beserta, sukun beserta wawunya dibuang menjadi takul gitu kan. Huruf mudhara dibuang menjadi kul. Perlu enggak datang hamzah wasal? Enggak perlu, karena sudah bisa mengucap tanpa hamzah wasal menjadi kul. Nah, berarti dari fi'il amr itu dari fi'il mudhara yang majum bukan? Majum nih. Tadi kan takulu, ya. Iya enggak? Takulu kan ini. Takulu apa yang kita lakukan tadi? Lam disukun, huruf mudhara dibuang menjadi kul. Ya. Qaf doma wawu sukun lam sukun kan. Ketemu dua sukun, yaitu sukun pada wawu dan sukun pada lam. Maka kita buang sukun, satu sukun kita buang. Karena dalam bahasa Arab enggak boleh ketemu dua sukun. Kecuali untuk waqaf. Selain waqaf enggak boleh. Enggak boleh ketemu dua sukun. Nah, karena itu cara membebaskannya adalah dengan membuang satu sukun atau menghidupkan salah satu sukun. Yang seperti ini cara membebaskannya dengan membuang satu sukun berserta hurufnya menjadi kul. Beda halnya dengan takulun. Sekarang kita takulun, kita buat fi'il mudhari'. Kita buat fi'il amr dari takulun. Apa arti takulun? Kalian berkata ya. Kita majumkan takulun, katakan masukkan lam. Lam takulu. Gitu kan, nunnya dibuang ya, majumnya. Lalu setelah itu dikasih alif fariqah, lam takulu. Kita bikin fi'il mudhari', apa tahapan berikutnya? Tahapan berikutnya buang huruf mudhara'. Menjadi apa? Kulu. Ada enggak bau yang dibuang? Bau enggak dibuang, kenapa? Karena enggak ketemu dua sukun. Datang enggak hamzah wasal? Enggak datang karena huruf pertama sudah berharokat. Nah, karena itu beda. Yang fa'ilnya anta artinya kul, artinya apa? Fa'ilnya anta kan ini. Katakan fa'ilnya anta dengan kulu yang fa'ilnya bau. Kul yang fa'ilnya anta, wawunya dibuang. Wawu dibuang. Yang kulu yang fa'ilnya di sini wawu, wawu di sini enggak dibuang. Beda kan? Kalau antum mentasrif kul kula kul kula kulu. Nah, ini dibacanya gitu. Yang perempuannya yang fa'ilnya untuk mukhatabah kuli. Kula kulna. Nah, berarti pembuangan wawu pada apa? Pada yang fa'ilnya anta, wujuban kan dibuang wawunya. Mengerti enggak maksudnya ini? Mengerti, Pak Dil? Nah, jadi tadi pertanyaannya fi'il nahi dan fi'il amr ya. Nah, fi'il amr itu berasal dari fi'il mudhari' yang majzum. Kalau fi'il nahi, ya fi'il mudhari' yang majzum dengan la nahiya. Kalau fi'il nahi langsung selesai. Fi'il nahi itu fi'il mudhari' yang majzum karena la nahiya. Gitu, kalau fi'il nahi. Kalau fi'il amr berasal dari fi'il mudhari' yang majzum dengan membuang huruf mudhara'. Fi'il mudhari' yang majzum kemudian dibuang huruf mudhara'nya. Jika huruf pertamanya sukun, setelah membuang huruf mudhara', datangkan hamzah wasal. Jika huruf pertamanya berharokat, tidak perlu mendatangkan hamzah wasal. Itu kesimpulannya. Seperti yang dicontohkan pada kul sama uktub sama hab. Nah, itu ya. Nah, barakallahu fikum. Ada lagi yang bertanya? Iya. Silakan. Benar. Fi'il yang fi'il madinya itu berwazan fa'ila sama fa'ula, itu enggak ada isim alatnya. Untuk isim alat yang wazannya fa'ula enggak ada gitu ya. Iya, enggak ada. Karena kenapa enggak ada wazan fa'ula? Karena fa'ula itu semuanya lazim. Fi'il yang wazannya fa'ula itu enggak ada yang muta'addi, semuanya lazim. Sedangkan isim alat itu berasal dari fi'il yang muta'addi. Nah, itu. Nah, kemudian apa lagi? Kalau yang dari fi'il madhi yang berwazan fa'ila. Fi'il madhi yang berwazan fa'ila, kalau fa'ilnya fa'ila yaf'alu, itu kebanyakan sifat musabaha. Sifat musabaha itu dari fi'il-fi'il yang lazim. Sehingga tidak ada isim alat. Itu. Namun juga ada nanti fi'il-fi'il tertentu yang fa'ila yaf'alu ternyata muta'addi, berarti masih ada isim alatnya. Cuman kalau di wazan tidak ditulis, maksudnya apa? Maksudnya antum harus pahamnya bukan dari wazan, pahamnya dari kaidah. Itu, memahaminya itu nanti jangan dari kaidah. Seperti misalkan antum dapati nanti wazan yang akan datang, wazan alima ya'lamu. kalimah ya'lamu itu wazan-wazan ini banyak dipakai untuk wazan sifat musabaha. Fariha yafrahu farohan, sifat musabaha faroh. Fariha yafrahu farohan farihun, sifat musabahanya. Nah, tapi ada juga yang muta'adi seperti alimah ya'lamu. Nah, kalau alimah ya'lamu ada isim alatnya. Siapa? Mi'lamun. Kalau fariha yafrahu enggak ada isim alatnya. Gitu ya. Jadi meskipun misal antum lihat di tabel, kalau enggak ada isim alatnya, maksudnya itu untuk secara garis besar wazan-wazan ini biasanya fi'ilnya fi'il lazim sehingga tidak perlu ada isim alat. Gitu ya. Namun kalau fi'il itu fi'ilnya muta'adi, meskipun di tabel enggak ditulis, tetap ada isim alatnya secara kias. Nah, gitu ya. Secara kias tetap ada isim alatnya. Secara kias itu secara kaidah. Adapun kalau kita cari ke orang Arab, ada enggak isim alat dari fi'il ini? Mereka pakai atau enggak? Belum tentu pakai juga. Nah, itu ya. Belum. Nah, jadi yang namanya kias itu sesuai dengan kaidah baku standarnya. Adapun dalam hal pemakaian belum tentu mereka pakai. Nah, barakallahu fikum. Mahardi. Nah, yang lain? Nah, kalau enggak ada kita cukupkan nanti sambil talim-talim berikutnya ada yang bingung silakan ditanyakan. Nah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa. Ada yang bertanya? Mau bertanya? Kirain mau bertanya. Ya kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.